Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Usulul Thalathah, telah sampai di halaman yang ke-69. Pembahasan yang disebutkan oleh penulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, anwa'ul ibadati amarallahu biha wa adillatu kulli naw'in, tentang macam-macam jenis-jenis atau bentuk-bentuk ibadah yang Allah Jalla wa'ala perintahkan, dan juga disertakan padanya dalil-dalil setiap bentuk atau macamnya. Tentang macam-macam ibadah dan dalil masing-masingnya. Kita telah sampai pada definisi ibadah yang para ulama berbeda pendefinisiannya, tetapi maknanya adalah sama. Yang kita pada kesimpulan, kita mengambil pada definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mengapa itu yang kita ambil, kita pilih? Karena definisi tadi, al-jami' al-mani', definisi yang melingkupi, mencakup keseluruhan, yang tidak keluar dari definisi ini tentang apa itu ibadah. Kata beliau rahimahullah, al-ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah min al-aqwali wal-a'mali al-zahirah wal-batinah. Kehendaknya definisi ini diingat seterusnya. Kalau kita ditanya apa itu ibadah, apa maknanya ibadah, maka jawablah dengan definisi ini. Al-ibadah, ibadah itu adalah ismun jami'un, adalah suatu nama yang mencakup, yang menyeluruh, likulli ma yuhibbuhullah, terhadap setiap apa yang Allah Jalla wa'ala cintai. Dalam lafaz yang lain, likulli ma yuhibbuhullah wa yarda, terhadap setiap apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Maka untuk kita bisa tahu sesuatu itu dicintai dan diridai, syaratnya ada dua. Yang pertama, apa yang dilakukan itu adalah ikhlas lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, bahwa yang dilakukan itu, baik itu bentuk ucapan maupun perbuatan, adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang hanya melakukan syarat yang pertama saja, ikhlas karena Allah, tetapi apa yang dilakukan tidak sesuai tuntunan, maka tertolak amalannya. Hanya ikhlas saja, tetapi ketika dirinci, diteliti bahwa yang dia perbuat tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, maka amalan itu tertolak. Sebaliknya, syarat yang kedua dia lakukan, sesuai dengan tuntunan, ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, tapi dia inginkan, dia maksudkan, dia perbuat itu bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah. Maka amalan itu pun juga tertolak. Sehingga dua syarat tadi selalu berdampingan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Untuk mencapai amalan itu dicintai dan diridhai oleh Allah, diukur dengan dua itu. Nah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, suatu nama yang mencakup terhadap setiap apa yang Allah cintai dan Allah ridhai, minal aqwali wal af'al, baik itu berupa perkataan-perkataan, ucapan, dan juga berupa perbuatan-perbuatan. Al-zahirah wal-batinah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, ucapan ataupun perkataan tadi dilakukan tampak, terdengar, diketahui oleh yang lain, orang lain, ataupun tersembunyi. Ataupun tidak tampak orang lain kecuali antara dirinya dengan Allah Jalla wa'ala. Itulah definisi dari beliau rahimahullah. Nah, kita lanjutkan. Wa hadha ta'rif al-jami' al-mani'. Dengan definisi yang lengkap seperti ini. Annal ibadata ismun li jami'i ma amarallahu bih. Bahwa ibadah itu adalah nama yang mencakup apa yang Allah perintahkan. Wa fi'lun ma amarallahu bih. Ta'atun lillah. Wa tarkun ma nahallahu anhu. Ta'atun lillah. Hadihi hiyal ibadah. Maka perbuatan apa yang Allah perintahkan, jika seorang hamba tadi melakukannya, maka itu bentuk taat kepada Allah. Dan juga di sisi lain, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka itu juga bentuk ketaatan kepada Allah. Meninggalkan, menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah, maka itu juga bentuk taat. Hadhihi hiyal ibadah. Itulah maknanya ibadah. Wala tuhsar anwa'uha. Dan macam-macamnya tidak terbatas. Anwa'uha kathirah, macam-macamnya itu banyak. Kullu ma amarallahu bihi fahuwa ibadah. Setiap apa yang Allah perintahkan maka itu ibadah. Wa kullu ma nahallahu anhu fatarakahu. Dan setiap apa yang Allah larang kemudian dia tinggalkan. Sawa'un kana dhalika zahiran alal jawarih au kana batinan fil qulub, apakah itu tampak dilakukan oleh anggota tubuh atau tersembunyi di dalam hati, maka itu semua adalah ibadah. Maka dengan itu tahulah kita dengan definisi dan penjelasan seperti ini, kita bisa kategorikan setiap perbuatan atau amalan yang sifatnya seperti ini maka adalah ibadah. Maka lebih lanjut, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah melanjutkan penjelasannya. Di annal ibadah takunu 'alal lisan wa takunu 'alal qalbi wa takunu 'alal jawarihi. Karena ibadah itu terletak pada lisan dan juga terletak pada hati, dan juga terletak pula pada amalan anggota tubuh. Kita sampai di situ pada penjelasan kan yang lalu. Maka lebih lanjut beliau berikan penjelasan masing-masingnya apa saja ibadah yang terletak pada lisan, takunu 'alal lisan, yang berada pada lisan, mithlu at-tasbih. Di antaranya adalah tasbih. Tasbih itu adalah ucapan subhanallah. Seorang hamba mengucapkan itu, maka itu bertasbih kepada Allah Jalla wa'ala. Baik zikir yang setelah sholat, subhanallah diucapkan 33. Nah, ataupun di luar dari zikir setelah sholat, yang sifatnya umum dalam keseharian, di mana setiap diri hamba Allah Jalla wa'ala diperintahkan untuk banyak berzikir. Tidak hanya sekedar zikir, tetapi banyak berzikir. Salah satu firman Allah menyebutkan dalam Al-Ahzab 41, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai sekalian orang-orang yang beriman, berzikirlah. Kata perintah dari Allah, berzikirlah kepada Allah zikran katsira, dengan zikir yang katsir. Katsir itu banyak. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah kalian kepadanya, kepada Allah, bukratan wa asila, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Allah Jalla wa'ala yang perintahkan. Nah, demikian pula Allah puji orang-orang yang berzikir banyak, baik laki-laki maupun wanita. Dan Allah siapkan pahala yang besar. Bukan pahala yang sedikit, pahala yang biasa, tetapi yang besar. Pada Al-Ahzab, ayat yang ke-35. وَذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّكِرَاتٍ. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang laki-laki yang berzikir kepada Allah, dan juga orang-orang wanita yang berzikir kepada Allah dengan banyak, berzikir kepada Allah secara banyak, Allah tegaskan dengan katsirah, menunjukkan bukan sekedar berzikir, tetapi zikir yang banyak. A'addallahu lahum maghfiratan. Allah akan balasi, Allah akan siapkan buat mereka itu maghfirah, ampunan untuk mereka tadi. Wa ajran azima, pahala yang azim, pahala yang agung, yang besar. Di sini menunjukkan betapa besarnya manfaat atau faedah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salah satunya adalah tasbih, mengucapkan subhanallah. Nah, perhatikan bagaimana kedudukan atau keutamaan tasbih. Satu hadis melalui jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman. Dua kalimat yang ringan untuk diucapkan pada lisan, dengan dua kalimat tadi menjadi pemberat nilai amalan hamba pada timbangan di sisi Allah Jalla wa'ala. Dan dengan dua kalimat tadi menjadi sebab cintanya kepada Ar-Rahman, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ucapan itu? Kata Nabi, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan segala pujinya. Maha suci Allah yang maha agung. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, ini diantara keutamaan berzikir dan juga keutamaan ucapan tasbih. Nah, di sana pula ada hadis menunjukkan tentang keutamaan berzikir. Sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu menceritakan anna rajulan qala ya Rasulullah, ada seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna syara'i'al Islam qad kathurat 'alayya, ya Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat di dalam Islam itu sangat banyak bagiku. Fa akhbirni bi syai'in atashabbas, maka kabarkan, beritakan kepadaku sesuatu yang mana aku bisa bergantung dengan suatu amalan yang mana aku bisa selamat, aku bisa beruntung dengan kendala-kendala yang ada, ketidakmampuan untuk bisa melakukan seluruh dari syariat-syariat Allah Jalla wa'ala. Tentunya setelah dia berusaha. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah dari berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ini sangat membantu untuk terangkatnya kita, untuk bisa menopang dari amalan-amalan lain, kekurangan-kekurangan kita. Maka terbantukan dengan amalan zikir. Satu hadis lagi saya sebutkan tentang keutamaan subhanallah wa bihamdi. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyatakan Nabi SAW pernah sabdakan, man qala subhanallah wa bihamdih ghurizat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, maka akan ditanamkan baginya pohon kurma di jannah nanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini baru ucapan tasbih subhanallah. Masih ada sekian banyak zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Fauzan menyatakan bahwa amalan melalui lisan di antaranya tasbih wa dzikir dan juga zikir kepada Allah. Bagaimana dalil-dalil yang telah disebutkan tadi? Wa tahlil, ucapan tahlil adalah la ilaha illallah. Sebutkan satu hadis melalui jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumi mi'ata marrah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam sehari 100 kali, kanat lahu adla ashri riqabin, maka senilai baginya membebaskan 10 budak. Budak di masa Rasulullah SAW nilainya mahal. Ini seseorang yang mengucapkan itu senilai seseorang membebaskan 10 budak. Dan bukan hanya itu. Berikutnya kata Nabi, keutamaan yang akan didapatkan juga, wa kutibatlahum mi'ata hasanah, dicatat baginya oleh Allah 100 kebaikan. Kurang apa? Kemudian, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan dihapuskan baginya 100 kejelekan atau dosanya. Yang ketiga, keutamaan yang keempat, kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsi, dijaga oleh Allah dari syaitan di hari itu sampai petangnya. Ini berzikir dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Hadisnya sahih, muttafaqun alaih. Tinggal kita bisa mengamalkan atau tidak. Suatu amalan yang ringan tidak perlu tenaga, hanya menggerakkan lisan, bibir kita. Cuman bagi kita, bisakah kita selalu ingat seperti itu? Kadang kita terlena, lupa, kemudian terlewatkan waktu begitu saja. Sementara amalan ini terus berlalu. Nah, maka seseorang yang diingatkan oleh Allah untuk setiap saat untuk zikir, agar sibuk lisannya, tidak terlewatkan kosong begitu saja, maka itu adalah rezeki atau kenikmatan dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian amalan lisan selain tasbih, zikir, tahlil, kemudian juga an-nutqu bisyahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat, kullu aqwalil lisan, maka setiap amalan atau ucapan lisan al-masyru'ah yang disyariatkan min dzikrillah azza wa jalla dalam bentuk zikir kepada Allah, fa innaha ibadah, maka itu adalah ibadah. Wa kadzalika kullu ma fil qalbi, demikian juga apa yang ada di dalam hati. Ini amalan yang kaitannya dengan hati. Minat taqarrub ilallah, berupa taqarrub itu pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu ibadah, maka itu juga ibadah. Tadi sudah amalan lisan, sekarang beralih kepada amalan hati. Nah, segala bentuk pendekatan diri kepada Allah, maka itu ibadah. Apa saja contohnya? Kal khauf. Seperti al khauf. Al khauf itu adalah rasa takut. Bagaimana maksudnya dan penjelasannya, nanti kita akan sampai insyaAllah ta'ala pada waktunya dalam kitab ini. Tepatnya di halaman ke-75. Atau mungkin bisa tulis di atas tulisan Al-Khawf, halaman 75. Kemudian amalan hati berikutnya Ar-Raja. Ar-Raja itu rasa harap. Apa dan bagaimana penjelasannya? Lihat nanti di halaman 77. Kita akan sampai insyaAllah. Wal-Khasyah. Khasyah adalah rasa takut, khusyuk. Akan sampai nanti di halaman 83. Warraghbah, warrahbah. Apa masing-masing maksudnya? Lihat nanti di halaman 81. Tawakkul. Tawakkul adalah tawakkal. Apa makna dan definisinya? Nanti akan sampai di halaman ke-79. Wal-inabah. Inabah nanti di halaman ke-84. Walisti'anah, permintaan tolong adalah bagian dari ibadah. Kita akan sampai insyaAllah di halaman 85. Nah, maka masing-masingnya penjelasannya akan dibahas pada waktunya. Bi'idhnillahi ta'ala. Kullu hadihi a'malu qalbin. Semua itu tadi adalah amalan hati. Al-luju' ilallahi bilqalbi. Bergantung, bersandar kepada Allah Jalla wa'ala dengan hati. Dengan hati kita. Wa khasyatullah. Dan khusyuk, ketundukan kita kepada Allah. Wa khawfuhu. Dan takutnya kita kepada Allah. Takut kalau kita melakukan pelanggaran dari apa yang disyariatkan oleh Allah. Takut kita terhadap azabnya. Warraghba ilaihi. Dan kita berharap kepadanya. berharap untuk dimasukkan jannahnya, wa mahabbatuhu subhanahu, dan kecintaan kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagai hamba meletakkan penghambaan kepada Allah sebagai bentuk kecintaan kita kepadanya. Wal ikhlasu lahu, mengikhlaskan ibadah kepadanya. Waswan niyatu sadiqah lillah azza wa jalla, dan berusaha untuk niat yang sadiqah, yang jujur kepada Allah jalla wa ala. Kullu ma fil qulub min hadhihi al anwa', setiap apa yang berlangsung dari amalan-amalan tadi di hati, bahwa ibadah, maka itu ibadah. Tidak tampak, tidak kelihatan. Seseorang punya rasa khauf, rasa harap, raja, kemudian tawakkul, kemudian permintaan tolong dan sebagainya, tidak ada yang tahu. Karena adanya di dalam hatinya, antara dirinya dengan Allah Jalla wa'ala. Maka ini penentu bagi amalan seorang hamba, apa yang terletak di dalam hatinya. Itu amalan hati. Wa kadzalika takunul ibadah 'alal jawarih. Dan demikian pula ibadah itu terletak 'alal jawarih. Jawarih itu anggota tubuh. Gerakan yang dilakukan melalui tubuh kita. Mithlu ar-ruku' was-sujud. Seperti ruku'. Jika kita ruku' kan gerakan itu. Sujud juga demikian. Ruku' sujud bagian dari sholat. Maka sholat ada amalan jawarih, anggota tubuh dengan gerakan tadi. Ada amalan lisan juga. Dzikir ketika ruku kita baca apa? Subhana rabbiyal azim. Ana rabbil azim, amalan lisan. Kemudian juga salat ada amalan hatinya, khusyuk. Bahwa tidak sekedar melakukan salat, tetapi yang Allah minta mendirikan salat, artinya mempunyai target khusyuk di dalam menjalankan salat. Yang Allah puji bagi mereka yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pada surat Al-Mu'minun ayat yang pertama kedua, Allah puji orang yang berhasil, sukses di dalam menjalankan salatnya dengan khusyuk. Maka tidak sekedar salat, tetapi salat itu punya target. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan juga ketika kita melakukannya tadi, berupaya untuk bisa khusyuk. Dan itu amalan hati. Maka terkumpul lagi dalam sholat, amalan hati, amalan lisan, amalan al-jawarih. Kembali bahwa di antara amalan jawarih, ar-ruku', as-sujud, wal-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Ketika itu disyariatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang padanya aturan-aturan syar'i. Yang memimpinnya adalah waliul amr, penguasa negara. Bukan kemudian sekelompok-sekelompok dari bagian kaum muslimin. Tapi ini bersama waliul amr, bersama imamul a'zam, penguasa negara. Jika memerintahkan kepada rakyat yang berjihad, dan yang dijihati itu adalah hak benar, dengan alasan-alasan yang benar pula, maka disyariatkan dengan itu melakukannya. Maka jihad itu tadi tidak dipungkiri bahwa itu merupakan amalan al-jawarih. Wal jihad bin nafsi, dan juga jihad dengan diri kita. Wal hijrah, dan juga melakukan hijrah. hijrah dari suatu wilayah yang tidak baik menuju wilayah yang baik, wilayah yang mendukung ketaatan kepada Allah. Ketika seperti itu, maka seseorang hijrah. Ketika seseorang tadi bergelimang di atas kesyirikan, maka dia hijrah menuju kepada tauhid. Ketika bergelimang di atas kebid'ahan, maka dia tinggalkan dengan hidayah dari Allah Jalla wa'ala menuju kepada sunnah, pada bimbingan Rasulullah SAW. Naam. Maka itu semua adalah amalan al-jawarih. Kullu hadhihi ibadat badaniyah. Maka itu semua ibadah-ibadah badan. Wasiyam ibadah badaniyah. Dan puasa merupakan ibadah badan. Tazhar alal jawarih. Tampak pada anggota tubuhnya. Ya, ya apa bukan? Menahan lapar, haus. Kaitannya dengan dirasakan oleh badan kita, oleh tubuh kita. Maka siam puasa itu kategorinya sebagai ibadah badaniyah. Fa'idan al-ibadah takunu ala al-lisan wa ala al-qalbi wa takunu ala al-jawarih. Maka setelah kita ketahui tiga bagian tadi, maka ibadah terletak pada lisan, ibadah bisa terletak pada hati, ibadah juga bisa terletak pada anggota tubuh. Kalau kita sudah tahu itu, kata Syekh Al-Fauzan, ثُمَّ هَذِهِ الْعِبَادَةِ تَنْقَسِمُ إِلَىٰ عِبَادَةِ مَالِيَّةِ إِلَىٰ عِبَادَةٍ بَدَنِيَّةِ wa ila ibadatin maliyah. Kemudian ibadah terbagi lagi menjadi dua lagi. Ibadah badan dan ibadah harta. Setelah tiga tadi kita ketahui, maka terbagi lagi menjadi dua. Ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah. Al-ibadah al-badaniyah, maka beliau kemudian jelaskan satu persatu bahwa ibadah badaniyah hiya thalathatul anwa' allati kulna. Ibadah badan adalah tiga macam seperti yang sudah kami sebutkan tadi, kata beliau. Lisan, qalb, hati, kemudian al-jawarih, anggota tubuh. Takunu alal lisan wa alal jawarih wa alal qalbi. Terletak pada lisan, pada anggota tubuh, dan juga pada hati. Wa takunu maliyah. Dan bagian yang kedua, ibadah terkait dengan harta. Mithlu ikhrajiz zakat. Seperti mengeluarkan zakat. Baik zakat mal yang berkaitan dengan harta yang di sana ada ketentuan-ketentuannya. Nah, sudah mencapai nisabnya dan juga sudah mencapai satu haul, satu tahun, maka dikeluarkan zakatnya. Maka di sana nanti ada pembagian-pembagiannya, jenis-jenis zakat. Di sisi lain ada zakat yang diwajibkan bagi seluruh lapisan kaum muslimin setiap tahunnya setelah Ramadan. Yaitu zakat fitrah. Nah, dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Nah, dengan ukuran yang sudah ditetapkan. Nah, maka mengeluarkan zakat itu adalah dalam bentuk harta. Termasuk zakat fitrah tadi, kita keluarkan dalam bentuk makanan pokok kita, apa beras. Maka kita beli beras, mengeluarkan harta. Maka mengeluarkan zakat itu ibadah maliyah. Mithlu al-infaq fi sabilillah. Juga semisal infaq fi sabilillah. sadaqah atau infak di jalan Allah, wa huwa al-infak fil jihad, dan termasuk infak di dalam jihad, menopang, mendukung para prajurit, para mujahidin ketika berangkat, menyiapkan logistiknya, menyiapkan persenjataannya dan sebagainya. Ketika jihad yang syar'i tadi ditegakkan. Nah, maka itu infak, mengeluarkan itu semua adalah bagian dari infak atau ibadah maliyah. Qala Allah Ta'ala, bagaimana firman Allah Jalla wa'ala pada At-Taubah ke-20, wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Dan berjihadlah kalian di jalan Allah bi amwalihim. Amwal jamaknya mal. Mal itu adalah harta. Dengan harta-harta mereka. Wa anfusihim dan jiwa-jiwa mereka. Nah. Quddimal amwal ala al-anfus. Kalau kita perhatikan pada ayat itu, al-amwal, harta, quddima, didahulukan alal anfus dibandingkan jiwa. Nah, menunjukkan betapa besarnya nilainya seseorang berjihad dengan hartanya. Seorang mengeluarkan sedekah, mengeluarkan infak dengan hartanya. Nah, kalau seseorang sudah berani mengorbankan seperti itu, maka kemudian jiwa meningkat pada tingkat berikutnya, jiwanya ya siap untuk dipertaruhkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka di sini Allah dahulukan al-amwal. Wal jihad bil mal ibadah maliyah. Maka jihad dengan harta merupakan ibadah maliyah, ibadah harta. Yang terakhir, al-hajju yatakawwan min ibadatin badaniyah wa ibadatin maliyah. Tadi kita sudah tahu contohnya ibadah badan. Berikutnya kita sudah tahu contohnya ibadah mal, harta. Maka Syekh Al-Fauzan ingin menunjukkan satu contoh amalan yang tergabung ibadah harta dan ibadah badan. Al-Hajju. Di antaranya adalah ibadah haji. Maka di sana terkandung ibadah badan wa ibadah maliyah. Fa'ada'ul manasik, maka penunaian manasik, manasik itu tata cara pelaksanaan ibadah, baik itu umrah maupun haji, maka diantara amalan itu adalah tawaf. Tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 putaran yang dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir padanya, itu adalah ibadah badan. Nah, tidak diragukan lagi itu ibadah badan. Setelah tawaf, kemudian seseorang akan melakukan sa'i. Sa'i antara Safa dan Marwah. 7 putaran. Dari Safa menuju Marwah 1. Marwah menuju Safa 2. Seterusnya. Dan akan berakhir yang ketujuh di Marwah. Nah, setelah tawaf, kemudian sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, kemudian dilanjutkan dengan sa'i. Nah, maka sa'i juga amalan badan. Waramyul jimar, melempar jumrah Aqabah hari ke-10 Dzulhijjah, ataupun melempar 3 jumrah sekaligus pada hari tasyrik. Nah, maka melempar tadi adalah amalan badan. Wal wukuf bi Arafah, wukuf di Arafah itu adalah rukunnya haji. Seseorang yang tidak wukuf di Arafah maka tidak ada haji baginya. Nah, maka di sana dia wukuf sampai terbenamnya matahari di tanggal 9 Dzulhijjah. Wal mabit bi Muzdalifah, kemudian menginap di Muzdalifah. Ini rutenya haji. Dari mulai wukuf di Arafah, kemudian setelah itu, setelah terbenam, menuju tempat yang namanya Muzdalifah. Di sana dia akan mabit bermalam sampai terbitnya fajar, sampai subuh. Setelah sholat subuh, setelah berdoa yang panjang, kemudian setelah itu bertolak dari Muzdalifah menuju Mina. Maka ini amalan badan. Ibadah badaniyah. Itu semua kata Syekh Al-Fauzan merupakan ibadah badan. Amal infaq fihi fahuwa ibadatun maliyah. Maka infaq atau harta yang dikeluarkan untuk itu semua pelaksanaan haji, maka itu ibadah maliyah. Bukankah seseorang berangkat umrah, berangkat haji, itu memerlukan persiapan hartanya. Nah, sekian juta, maka itu yang dikeluarkan tidak sia-sia. Karena apa yang dia lakukan itu adalah pengorbanan untuk memenuhi panggilan Allah Jalla wa'ala. Demikian juga amalan yang sebentar lagi kita akan temui, insyaAllah ta'ala, adalah berkurban. Itu ibadah harta. Bahkan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, amalan harta yang paling afdal adalah berkurban. Amalan anggota badan yang paling afdal adalah sholat. Nah, amalan harta yang paling afdal adalah berkurban. Sebagaimana firman Allah pada surat yang Al-Kautsar yang kita hafal sama-sama, Qasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah dan berkurbanlah. Sholatlah dan berkurbanlah. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Kemudian disejajarkan dengan berkurban. Atau berkurban disejajarkan dengan rukun Islam yang kedua. Menunjukkan betapa besarnya amalan berkurban. Nah, maka dengan haji itu juga infak. Maka itu tergolong ibadah maliyah. Karena haji yahtaju ila nafaqatin, karena haji itu memerlukan nafkah, biaya keberangkatan dan kepulangan, kemudian memberi apa bekal untuk yang ditinggalkan dan yang lainnya. Itulah yang bisa kita bahas. Selesailah materi anwa'ul ibadah allati amarallahu biha wa adillah kulli naw'in. Dan insyaAllah berikutnya kita melangkah pada addu'a aqsamuhu wa daliluh. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.